suka lagu ini ya. Seorang gadis, hai si cincin putih. Ku sadari semua kenyataan ini, takkan mungkin aku mudah melepaskannya, walau berat hati mendua. Oh, Cukup dua tembang lagu dari saya, mau kembali Mas Bro.